إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله سلامة matahari menerangi bumi ini dan selama manusia masih berjalan di muka bumi ini akan terus bertarung dan bergulat antara al-haq wal-batil akan terus bermusuhan antara al-haq antara kebenaran dan al-batil dan kebatilan ayyuhal muslimun rahimakumullah dan sudah menjadi sunnatullah azza wa jal bahwasannya dari masa ke masa al-haq akan selalu mengalahkan dan menghancurkan al-batil yaitu kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempermisalkan untuk manusia dengan suatu permisalan yang sangat dan sangat dan sangat indah dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar rabiyah wa mimma yukidu alaihi finnar ibtigaa hilyatin aw mata'in zabadun misluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu sufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardh kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'an. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit yaitu berupa hujan. Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan al-huda, petunjuk dengan air hujan, di mana air hujan tersebut menghidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup yang lain, Begitu pula al-huda wan-nur, menghidupkan kulub hati-hati manusia yang telah mati. Fasalat aidiyatum biqadariha audiyatun biqadariha. Kemudian air tersebut, air hujan tersebut mengalir di lembah-lembah biqadariha, sesuai dengan ukuran lembah tersebut. Adapun lembah yang besar, maka lembah tersebut akan menampung air hujan yang banyak. Adapun lembah yang sempit akan menampung air hujan yang sedikit pula. Begitu juga ayuhal muslimun rahimakumullah, Allah Ta'ala mempermisalkan lembah tersebut dengan hati-hati manusia. Adapun hati manusia yang luas, maka hati tersebut akan menampung hidayah dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Adapun hati yang sempit, maka hati tersebut akan menampung hidayah yang sedikit pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahtamala sailu zabadar rabia. Kemudian aliran air hujan tersebut yang mengalir di lembah-lembah, ihtamala as-sailu zabadar rabia, air tersebut yang deras tersebut membawa zabadar rabia, yaitu busa bui yang mengapung di atas air tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan ahlul batil, bahwa misalnya mereka adalah seperti bui yang mengapung di atas air kemudian lenyap begitu saja. Adapun kaum mukminin yang mereka mengikuti al-haq, maka mereka diibaratkan, dipermisalkan seperti air hujan yang memberi manfaat kepada makhluk hidup. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Wa mimma yukiduna alaihi bin nar ibtigha ahliyatin aw mata'in zabadun mithlu. Dan dari apa-apa yang mereka nyalakan dari api untuk menempa dengan api tersebut, mata'in hilyatin au mata'in, untuk menempa perhiasan yaitu emas, perak dan sejenisnya, atau alat-alat yang lain seperti besi, maka ketika seorang menempa emas atau perak dengan dibakar untuk dijadikan perhiasan, akan muncul darinya buih atau kotoran yang akan lenyap. Sedangkan emas dan perak atau besi yang dijadikan alat-alat yang berguna bagi manusia akan tetap, akan bermanfaat bagi manusia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kadzalika yadribullahu al-haqqa bil batil. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan al-haq dengan yang batil. Adapun al-haq Allah permisalkan dengan air yang bermanfaat bagi manusia, hewan ataupun tumbuhan. Adapun ahlul batil Allah permisalkan dengan buih yang mengapung di atas air, tidak berguna sama sekali dan kemudian akan lenyap begitu saja. Ayyuhal muslimun. Fa amaz zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun buih, maka dia akan lenyap begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas fayam kusufil aruf. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, maka dia akan yamkusu, akan tinggal, akan tetap fil ard, di bumi, untuk memberi manfaat kepada manusia. Begitu juga ahlul haq, para ulama rabbaniyun, yang mereka memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu mereka, dengan adab mereka. Fayamkusuna fil ard, maka para ulama rabbaniyun tersebut, mereka akan tetap kokoh di atas bumi walaupun mereka sudah meninggal, akan tetapi manfaat dari ilmu-ilmu mereka tetap kokoh, akan dimanfaatkan terus oleh manusia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sebaliknya ahlul batil, kemana mereka? Kemana penyebutannya mereka? Kemana ilmu-ilmu mereka? Kemana adab-adab mereka? Fayadhabu jufa'a. Ahlul batil, mereka lenyap, sia-sia begitu saja. Kadzalika yadribullahul amsal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan-permisalan yang sangat indah bagi manusia. Wala yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang memahami permisalan-permisalan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah wa rahimakumullah. Jadilah kita orang-orang yang cerdas, kunu akilin, jadilah orang-orang yang berakal, yaitu dengan selalu mencari kebenaran, selalu memilih kebenaran, dan selalu di atas kebenaran biidznillah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang cerdas secara hakiki, orang yang cerdas yang berakal secara sejati adalah orang-orang yang mendengar al-huda, petunjuk, kemudian mereka mengikutinya. Bukanlah orang-orang yang cerdas orang-orang yang ahli dalam teknologi dan kemajuan zaman. Hal ini diakui sendiri ma'asyiral muslimin rahimakumullah oleh orang-orang kufar nanti di hari kiamat. Padahal ma'ruf, sudah ma'ruf ahlul kufar bahwasanya orang-orang kafir merekalah yang menguasai teknologi, mereka yang menguasai kemajuan zaman. Akan tetapi di akhirat nanti mereka sendiri orang-orang kufar yang teknologi di atas di tangan mereka, mereka mengakui bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'tilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir al-kuffar yang mereka berada di neraka, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu di dunia mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, au naqilu, atau kami berakal memikirkannya, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya, kata mereka, orang-orang kafir yang ada di neraka, maka niscaya kami tidak akan menjadi ashabus sa'ir, para penghuni neraka. Unduru ayyuhal muslimun, orang kufar sendiri mereka mengatakan mereka bukan orang-orang yang berakal. Maka orang yang berakal yang sejati adalah orang-orang yang mereka mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengikutinya. Bi'idnillah. Ayyuhal muslimun, orang-orang bagaimanapun cerdasnya dalam hal teknologi ataupun ilmu dunia, maka sejatinya mereka bukan orang yang berakal, walaupun mereka bergelar profesor atau doktor atau yang semisalnya. Seperti yang telah kita baca, orang-orang kufar mengakui sendiri, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan di atas al-haq. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ali wa ashabi ajmain. Aqimus